Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Baik. Babu ya al-maf'uli ma'ah. Bab maf'ul ma'ah. Ya. Faqala al-musannif rahimallahu taala huwa al-ismu al-mansub alladhi yudhkaru ba'da wawin bi ma'na ma'a li bayani man fu'ila ma'ahu. Al-fi'lu masbukan bi jumlatin fiha fi'lun aw ismun aw fihi ma'nan fi'li wa hurufi. Taib maf'ul ma'ah dia adalah isim. Ya, dia adalah isim mansub yang disebutkan setelah waw. Setelah waw yang bermakna ma'ah. Libayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Untuk menjelaskan man siapa zat yang fi'il menyertai ya perbuatan zat tadi fi yang menyertai perbuatan pelakunya ya yang menyertai perbuatan pelakunya masbuqan bi jumlatin dia didahului oleh jumlah yang fiha fi'lun aw ismun fihi ma'nal fi'li wa hurufu. Yang di dalam jumlah tersebut terdapat fi'il atau isim yang isimnya itu bermakna makna fi'il dan huruf fi'il. Nahu ja'al amiru wal jaysha wastawal ma'u wal khashabata ana sa'irun wan naila. Baik. Nah, perlu diperhatikan definisi maf'ul ma'ah ya yang disebutkan di sini. Ya, mengenai maf'ul ma'ah ini ada yang wajib nasab. Ya. Maf'ul ma'ah ada yang jawaz. Ada yang boleh aja sebagai maf'ul ma'ah, boleh juga tidak sebagai maf'ul ma'ah. Ya. Baik, yang wajib nasab ialah yang enggak sah. Ya. Ada tasyrik. Ada tasyrik, ada kebersamaan sebelum waw dalam hukum ya taibarakallahu fikum. Maka misalkan saya katakan ya syahrul ramadana wal kitab atau wal qur'ana, itu enggak cocok syahrul ramadana wal qur'anu, berarti ya. Atau kita katakan misalkan begini, jangan sah Ramadan apa namanya sahara Zaidun wal Qur'ana, Zaid begadang wal Qur'ana. Nah ini gak cocok, Zaid dan Al-Quran begadang, berarti Zaid begadang ma'al Qur'ani. Begitu, ma'al Qur'ani. Maka Al-Qur'ana maf'ul ma'ah wajibun nasab. Karena kenapa? La yasih tasyrikuhu li Zaidin fi sahar. Karena dia enggak sah bergabung berserikat dengan Zaid dalam apa namanya? Bergadang. Ya, karena enggak sah antum katakan sahara Zaidun wal Qur'anu. Baik, waalaikumsalam. Dari warga. Jazakallah. Khairan jazakallah khairan. Syukran syukran. Barakallahu fiik. Dari Pak Fajar. Ah, iya. Lagi. Masyaallah. Ayo syukran jazakallah. Barusan tadi saya suruh Riyandi beli semangka ya. Riyandinya mana? Iya, dari kacang ini yang beli senganu sekali. Riyandinya mana Riyandinya? Enggak tahu semua. Ah, itu. Hah? Tinggal Ustaz. Udah beli. Udah beli. Udah. Udah dibeli. Beli berapa semangkanya? Semangka beli satu. Melon? Dua. Ah, Ah, udah deh. Rezeki. Ya. Taib. Ya. Taib, ha? Nah, kalau yang dibawakan oleh musannif yaitu istawal ma'a wal khasyabata. Khasyabah itu kan kayu ya, maka wajib nasab. Ya. Enggak mungkin istawa ini maknanya irtafa. Itu musyarakah dengan al-ma, khasyabah dengan ma. Ya, karena kita enggak bisa katakan istawa irtafa'a al-ma'u wal khasyabata. Enggak bisa. Istawa al-ma'u wal khasyabatu, itu enggak bisa. Ya. Maka mesti istawa al-ma'u wal khasyabata. Taib, kalau yang yajuz nasab ya ala annahu maf'ul ma'ah, boleh juga sebagai maf'ul ma'ah. Itu gimana dobatnya? Alladhi yasihu tasyrikuhu lima qablal waw fil hukum. Yang boleh aja tasyrik ya. Musyarakah dengan sebelum waw ma'iyah secara hukum. Misalkan kita katakan sahira Zaidun ya wa Muhammadan. Boleh juga sahira Zaidun wa Muhammadun. Berarti Muhammadan boleh maf'ul ma'ah. Boleh wa Muhammadun sebagai ma'tuf. Ya, ma'tuf. Taib. Bisa dipahami sini ya? Ya, barakallahu fikum. Jadi takdirnya ya ma'tuf kepada sebelumnya sahira Zaidun wa Muhammadun. Boleh juga sahira Zaidun wa sahira Muhammadun. Ya. Jadi sebelum kita bahas mengenai maf'ul ma'ah ini, kita ada terangkan dulu. Kita pernah kaji itu waktu itu di Al-Mumti. Ya. Ya. Yang pertama wajibun nasab ya ala annahu maf'ul ma'ah. Ya. Nah, ini jawaz. Yang kedua jawazun nasab sebagai maf'ul ma'ah, boleh juga sebagai ma'tuf. Kalau wajibun nasab gimana? Yang dia layasih. Ya, yang dia enggak sah. Tasyrikuhu lima qabla al-waw fil hukum. Dia enggak sah tasyrik musyarakah. Ya, ini yang wajibun nasab. La yasihu. Ya. Tasyrik. Ya. Tasyrikul huk tasyrikun fil hukum. Ya. Enggak sah dia lima qabla wawun ma'ah. Nah, misalkan saya katakan sahira, sahira itu begadang, Zaidun wal Qur'ana. Ini enggak sah Al-Qur'an dengan Zaid musyarakah dalam hukum. Zaid dan Qur'an sama-sama begadang, enggak bisa. Kita enggak boleh mengatakan sahira Zaidun wal Qur'anu, enggak bisa. Ya, karena sahnya sahira Zaidun ma'al Qur'ani. Ya, yang musya, yang boleh jawazun nasab berarti berarti yang yasih tasyrik tasyrik fil hukum lima qabla al-waw. Berarti gimana? Sahira Zaidun ya, wa Amrun wa Muhammadun wa Muhammadan maf'ul ma'ah. Boleh Muhammadun ma'tuf. Paham sini ya? Jadi kapan wajib nasab, kapan jawaz nasab mengenai maf'ul ma'ah itu. Ya barakallahu fiik. Baik, ana sa'irun wan nailu wan naila. Ya, ini berarti jawaz nasab apa nak? Ya wajib nasab ini. Ana sa'irun wan naila. Hah? Wajib karena antum enggak bisa mengatakan ana sa'irun wan nailu sa'irun aidon. Itu apa itu? Oh, Hah? Makan malam. Lah ntar kuli makan apa nih? Bersahur. Bersahur. Sedah. Tiap hari. Udah enggak ada yang buka di masjid il begitu, di sini aja. Orang udah ada kan? Babul maf'ul ma'ah. Bab al-maf'ul ma'ah. Tafadhal dibaca di sini. Ya. Wih, mantap main handphone dari tadi. Oh, ayo. Dibuka Hilmi masjid. Apa? Langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimahullahu taala qawluhu babul maf'ul ma'ah. Ai alladhi wajada fi'lu wujida. Alladhi wujida fi'lul fa'ili bi musahabatihi. Wa hadha huwa an-naw'u al-khamisu min al-mansubati wa huwa khatimatul maf'ul mafa'ili al-khamsati. وإنما جعل جعل وإنما جعل آخره ل وإنما جعل آخر آخرها آخر مفعول جعل itu si maf'ul ma'ah naibul fa'ilnya kan dia awalnya وإنما جعل المصنف المفعول ma'ah ma'ah آخرها begitu kan memutadi kan dua maf'ul tuh ja'ala. Wa innama ju'ila akhiraha begitu. Terus wa innama ju'ila akhiraha li amrayni ahaduhuma annahum ikhtalafu fihi hal huwa qiyasi aw sama'i was sahihu annahu qiyasi was thani annal 'amila la yasilu ilayhi illa biwasitati harfin malfudhin bihi wa huwa al-wawu bi khilafi sa'iril maf'ulati. Baik. Kata musannif di sini babul maf'ul ma'ah alladhi wujida al-fi'lul fa'il yaitu yang didapati fi'il fa'il bi musahabatihi. Ya, yang dengan menyertainya. Baik. Wa hadha an-naw'ul khamis, ini jenis yang kelima minal mansubat, dari mansubat, wa huwa khatimatul mafa'il al-khamsati. Nah, ini penutup dari mafa'il-mafa'il yang lima. Setelah maf'ul bi, ya maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul fihi. Nah, ini juga maf'ul ma'ah. Wa innama ju'ila akhiraha. Maf'ul ma'ah ini dijadikan akhir. Kenapa diamrain? Karena ada dua hal. Yang pertama, annahum ikhtalafu, bahwasanya para mereka, para ulama nahu, berselisih fihi terkait maf'ul ma'ah ini. Hal huwa qiyasi au sama'i. Itu qiyasi, ada rumusnya memang demikian atau sama'i. Dari sononya, didengar dari orang Arab aja. Wasahi annahu qiyasi. Yang sahih adalah dia qiyasi, bukan sama'i. Wasahni annal amila la yasiru ilaihi illa biwasitati hurufin malfudhin bihi. Bahwa amilnya itu enggak akan sampai kepada maf'ul ma'ah tadi kecuali dengan perantara huruf yang dilafadzkan yaitu waw, ya bi khilafi sa'iril maf'ulat, berbeda dengan maf'ul-maf'ul yang lain. Ya, maf'ul yang lain itu amilnya bisa langsung sampai kepada maf'ulnya, maf'ul bi, daraba zaidun amron langsung, ya maf'ul mutlak, ya maf'uli ajli. Ya, oh, muslih aja, muslih. Wa qawluhu wa wal ismu ay as-sarihu fala yakunu fi'lan wala jumlatan wala isman ta'wilan. Taib, ma wa wal ismu, maka dia isim sarih. Maf'ul ma itu enggak ada yang namanya fi'il, jumlah, isim. Isim yang ta'wil, yang mu'awwal bi sarih, yang dari masdar. Ya, yang masdar yang dibarengi dengan yang dilebur sama fi'il. Enggak ada. Maf'ul ma semuanya isim sarih. Terus Fakhoraja nahu la ta'kuli samaka wa tashroba labana binas bitashroba wa nahu sirtu wa syamsu tali'atun fa innal wawa fihima wa in kanat bima'na ma'a illa annaha dakhilatun fil mithalil awwali fil lafzi ala fi'lin wa fi tsani ala jumlatin fa laysa maf'ulan ma'ahu ala sahihi. Baik. Fa kharaja, maka enggak keluar di sini ketentuan di sini. La ta'kuli samaka wa tashraba al-labana. Maka kalimat tashraba al-laban dia bukan maf'ul ma'ah. Dengan dinasabkan tashraba. Atau sirtu wasyamsu tali'atun. Maka asyamsu tali'atun itu juga bukan maf'ul ma'ah. Fa innal waw fihima. Waw di latas latak kulis samaka watas rabalaban dan sirtu wasyamsu tali'atun. Wa ingkanat bima'na ma'ah. Walaupun dia maknanya makna ma'ah. Ya, jangan kau makan ikan bersama engkau minum susu. Aku berjalan bersama matahari dan matahari yang terbit gitu. Aib. Illa annaha dakhilatun fil misalil awal. Namun ya pada contoh yang pertama dia masuk pada contoh yang pertama fil lafzi ala fi'lin. Dia masuk ke fi'il, ya enggak? Jadi waw masuk ke fi'il. Tashraba itu kan fi'il. Yang namanya maf'ul ma'a mesti isim. Wa fi tsani ala jumlah. Nah, contoh yang kedua waw-nya masuk ke jumlah. Ya, sirtu apa asyamsu taliyatun mubtada khabar. Ya. Walaupun boleh juga dikatakan waw-nya itu waw haliyah, bukan waw ma'ah. Maka jumlah wasyamsu taliyatun fi mahali nasbin. Jumlah haliyah. Aku berjalan dalam keadaan matahari terbit. Nah, itu. Ya, fi ma'ara. Ya, fi ma'alam kayak begitu yang lebih bagus. Wa fi tsani ala jumlatin, bi masuk ke jumlah. Falaisa maf'ulan ma'ah. Berarti keduanya tasroba dan asyamsu thali'ah bukan maf'ul ma'ah ala sahih. Berdasarkan pendapat yang sahih. Terus qawluhu al mansubu ay bima sabaqahu min fi'lin aw ma fihi ma'nahu wa hurufuhu la bil wawi khilafan li ba'dihim fa kharaja bihi al marfu'u wal majruru. Baik. Maf'ul dia ada isim mansub. Ya. Mansub. Kenapa dia mansub? Karena ada amil nasabnya. Bima sabaqahu karena dia didahului min fi'lin oleh fi'il ja'al amir wal jaisa itu. Lihat ada fi'il ja'a au ma fihi ma'nahu atau yang semakna dengan makna fi'il, misal isim fa'il pada sa'irun, sa'ro yasiru, sa'ir gitu kan. Ya. Dia isim fi, isim fa'il berapa namanya? Beramal-amal fi'il, makna bermakna fi'il dan hurufnya juga huruf fi'ilnya. Sa'irun dialah huruf sa'ro yasiru. Ya. La bil waw berarti maf'ul ma'ah itu dia bisa menjadi mansub karena amilnya fi'ilnya atau isim fa'il yang bermana-mana fi'il atau isim yang bermana-mana fi'il yang hurufnya juga huruf fi'il kayak sa'irun. Sa'irun isim fa'il dari sa'ro yasiru. Jadi mansubnya itu bukan dengan waw. Ya. Bukan dengan waw, bukan dengan ana sa'irun wa naila. Maka naila bukan ma'tuf dengan afwan. Bukan mansub karena ada waw ma'iyah bukan, tapi karena ada amilnya. Ya, khilafan li ba'dihim. Ini berbeda dengan sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya mansubnya itu dengan waw. Fa kharaja bihi al marfu'u wal majruru. Maka keluar dari ketentuan sini kalau yang isimnya tersebut isim marfu dan isim majrur. Ya, Zahira Zaidun wa Muhammadun, maka Muhammadun berarti bukan maf'ul ma'ah. Berarti dia marfu, ma'tuf ala marfu, marfu'un mitsluh. Ya, kecuali dia dijadikan apa namanya? Zahira Zaidun wa Muhammadan, baru Muhammadan maf'ul ma'ah. Ini yang tadi kita sebut di antara maf'ul ma'ah ada yang wajibun nasab, ada yang jawazun nasab. Ya. Terus wa qawluhu alladhi yudhkaru ba'da wawin kharaja bihi baqiyatul mafa'ili wal ismu al-waqi'u ba'da ma'a wa ba'i al-musahabati nahu ja'a zaidun ma'a amrin wa bi'tukal 'abda bi thiyabihi ay ma'a thiyabihi wa qawluhu ba'da wawin bi ma'na ma'a ay allati tufidu al-ma'iyati nassan. Baik. Wa qawluhu alladhi yuzkaru ba'da waw, yang dia disebutkan setelah waw. Ya, kharaja baqiyatul mafa'ili. Berarti keluar dari sini, ketentuan di sini seluruh maf'ul yang lain. Ya. Wal ismu alwaqi'u ba'da ma'a. Ya. Dan keluar di sini juga ketentuan seluruh isim yang terletak setelah ma'a. Ya, atau setelah ba al-musahabah, setelah huruf ba yang maknanya musahabah. Contoh, ja'a Zaidun ma'a Amrin, maka Amrin sini bukan maf'ul ma'a. Ya. Baik. Karena dia disebutkan bukan setelah huruf waw. Ya, kalaupun setelah huruf waw dia enggak masuk, ya enggak? Ah. Bi'tuka al-abda bisiyabihi, ba'nya ba' musahabah. Ya. Aku menjual kepada engkau budak ini bisiyabihi ai ma'a siyabihi, dengan pakaiannya. Berarti siyabihi bukan maf'ul ma'a karena tidak didahului oleh huruf waw. Ya, terus fa kharaja bihi al-waw allati li mujaradil adfi nahu mazajtu. Ini belum ya. Wa qawlu ba'da waw bi ma'na ma'a ai tufidu al-ma'iyata aidan. Ya, setelah ini udah baca belum? Sudah. Yaitu setelah waw yang bermakna ma'a, yaitu yang memberikan faedah ma'iyah nasson. Ma'iyah memberikan faedah kebersamaan secara nas. Ya. Terus lanjut. Wa kharaja bi al-waw allati li mujaradil adfi nahu mazajtu 'asalan wa ma'an ay ma'al ma'amain. Falwawu fi hadhil mithali laysat fi hadha fi hadhal mithali laysat lima'iyatin lil ma'iyati wa innama hiya limujarradil adfi wastafidatil ma'iyatu minal amil wastufidatil ma'iyatu minal amili wa huwa mazajtu. Baik. Fa kharaja bihi alwawu limujarradil adfi. Enggak termasuk di sini waw yang hanya atop. Contoh mazajtu asalan wa ma'an. Aku mencampur madu dan air. Ya. Ai ma'a ma'in. Fal waw fi hadzal misal laysat lil ma'iyah. Waw di sini bukan bermakna ma'iyah. Wa inna ma hiya limujarradil atof. Mazajtu mujarradil atof. Hanya atof mata. Wastufidat al-ma'iyatu minal amili. Ya. Nah, ma'iyah itu diambil dari amilnya, yaitu mazajtu. Ya. Taib. Ya, amilnya itu bukan huruf atof karena bukan dia ma'tuf. Bukan antum mencampur air dan apa namanya tadi? Asal madu. Taib. Terus lanjut. Wa qawluhu li bayani man fu'ila mahu al-fi'lu ay li bayani al-dhati allati fa'ala al-fi'lu. Fu'ila. Fu'ila al-fi'lu bima sahibatiha. Wa qawluhu masbukun bi jumlatin ila al-akhir ay anna syartal maf'uli ma'ahu ay yasbikuhu amilun ya'malu fihi an-nasbu imma fi'lu. Imma fi'lu kama fi ja'a ja'a al-amiru wal jaysha fal jaysha ismun sharihun mansubun bi fi'lin wa kadzalika al-mithali alladhi ba'dahu. Baik. Naam. Wa qawluhu li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Apa sih maksudnya? Li bayani dzati. untuk menjelaskan zat allati fu'ila al-fi'lu, ya, yang fi'il dikenakan, ya, fi'il disertakan di situ, bimusahabatiha, dengan menyertainya, ya. Wa qawluhu masbuqan bi jumlatin, yang didahului jumlah al-akhir, anna syartal maf'uli ma'ah ayasbiqahu amilun ya'malu fihi an-nasba aw fi'lun. Syarat maf'ul ma'ah dia mesti didahului amil, ya, amilnya itu yang beramal amal nasab, imma fi'lun, amilnya itu apakah fi'il, ja'al amira wal jaisa, jaisa ism sharih, ya, ismun sharihun mansubun bil fi'li wa kadza fil misal allazi ba'da au ismun, atau amili berupa isim, ya, fihi ma'nal fi'lu, ma'nal fi'li wa hurufihi, yang di dalam isim tersebut terdapat makna fi'il karena dia beramal-amal fi'il, isim fa'il misalkan, dan terdapat kandungan huruf-huruf fi'il kal misali asalisi, seperti contoh yang ketiga, ya, ana sa'irun wan naila, an-naila ismun sharihun mansubun bisa'irun, ya, karena bisa'irun isim fa'il beramal amal fi'il, liana usmun liana ismu fa'ilin karena isim fa'il, fihi ma'nal fi'li, yang di dalamnya terdapat makna fi'il, berarti sa'ra yasiru ana sa'irun ana asiru, ya, ana asiru, aku berjalan, ya, wan-naila. Wa fihi hurufuhu, di dalam isim fa'il ini sa'iru juga terdapat huruf huruf fi'il, wa yasin wal ya wal ra, ya kan, sa'irun. Fala yajuzu an-nasbu, enggak boleh nasab, binahwi kullu rajulin wa dai'atuhu, ya, taib, enggak boleh nasab di sini pada kullu rajulin wa dai'atuhu, ini wajib rafa. Fala yuqal kullu rajulin wa doi'atahu, enggak bisa. Doi'ah itu desa, ya, dusunnya. Setiap orang bersama dusunnya. Itu enggak bisa. Ai ma'a doi'atihi, enggak boleh. Kenapa? Li'annahu lam yusbaq bi fi'lin walasmin fihi ma'nal fi'li wa hurufi. Karena tidak didahului oleh fi'il atau isim yang bermakna makna fi'il dan hurufnya huruf fi'il. Ya enggak? Kullu rajulin wa doi'atuhu. Berarti dia maktuf kepada kullu. Setiap orang maupun desanya. Ah. Taib. Wala fi nahwi hadalaka wa abika. Fa yuqal fala yuqalu hadalaka wa abaka. Nah ini hadalaka wa abika itu enggak boleh nasab. Karena enggak boleh dikatakan hadalaka wa abaka. Enggak boleh. Ya. Ya. Takdirnya hadalaka wa hada li abika gitu. Li'annahu wa in taqaddamahuma ma'nal fi'li. Walaupun dia didahului oleh sesuatu yang bermakna fi'il. Apa yang bermakna fi'il? Yaitu hada. Ya, hada. Hadanya yaitu hadalaka. Fa innal ha. Ha itu kan harfu tanbih. Za isim isyarah. Ha kan harfu tanbih. Nah ha itu bimakna unabbihu. Harfu tanbih, tanbih, nabbaha yunabbihu tanbihan. Berarti kalau dikatakan ha unabbihu, aku memberikan tanbih. Za isim isyarah, bimana asyara yusyiru. Berarti ha aku memberikan tanbih, usyiru, aku memberikan isyarat sini. Laka kepada engkau. Ya. Taib. Ya. Hadza laka wa abika. Walaupun ini dia didahului oleh, ya, fi'il atau yang bermakna-makna fi'il, bima, ya, wa usyiru walaka, walaka bimana istakharra, ya, illa annahu laisa fihi hurufuhu, namun hanya saja, ya, dia bukan huruf fi'ilnya, hadza bukan huruf fi'il dari nabbah yunabbihu, ya, kemudian za isim isyarah bukan maknanya asyara yusyiru, ya, maka wajib ma'tuf hadalaka wa abika, ma'tuf ke domir mutasil kaf, takdirnya hadalaka wali abika. Paham sini? Enggak boleh wa abaka. Ngerti? Kecuali saya katakan begini. Ya. Barakallahu. Barakallahu laka wa abaka, baru boleh. Barakallahu laka wa abaka. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Karena apa? Karena didahului oleh fi'il. Baraka. Yubariku. Barakallahu lak wa abak. Baik. Kalau doain pengantin gitu ya. Barakallahu lak wa baraka alaikum wa jama bainakum fi khair. Nah. Doain pengantin, ntar doain si Herlin nikah ntar 13 tahun lagi mungkin ya, insya Allah. Itu mana Pak Rudin, masih sakit? Hah? Iya, puasa gak deh? Puasa. Lah kalau sakit gak usah puasa, gimana sih menjahit? Menjahit yang ngancem-ngancem kali ini, masa gak lu? Baik. Wa qawluhu ja'a al-amir wal jaysha hadha misalun lil masbuqi bi jumlatin fiha fi'lun. Nah, ini contoh dari yang didahului oleh jumlah ja'a al-amir. Yang di dalamnya terdapat fi'il. Ya. Fal jaysha maf'ulun ma'a. Ya, ini saya mau tanya, wajib nasab apa jawaz nasab? Jawaz. Karena boleh aja ja'a al-amir wal jaysu. Berarti wal jaysu ma'tuf. Wal jaisa juga boleh. Ma'al jaisi. Begitu. Ja'al amiru ma'al jaisi. Fal jaisa maf'ulun ma'ah wa huwa ismun sharihun mansubun bil fi'li. Dzukira li bayani man sahabal amira. Dia disebutkan untuk menjelaskan siapa yang menyertai amir. Fil maji'i, dalam kedatangan. Waqi'un ba'dal wawi. Dia ada terletak setelah waw. Alati bi makna ma'ah. Yang wawnya terletak setelah ma'ah. Ya. Wa nasbu fi hadzal misal wa nahwihi jaizun la wajibun. Nasabnya al jaisa pada contoh ini maupun yang semisalnya itu boleh aja, enggak wajib. Li annahu yasihu fihi tasyriku ma ba'dal wawi fil hukmi alladhi qablaha. Karena sah-sah saja dia tasyrik musyarakah, bersekutu ya, yang setelah waw tadi yaitu jaisa, bersekutu dalam hukum dengan yang sebelum waw. Ya, antara amir dan jais boleh bersekutu dalam hukum, boleh ja'al amir wal jaisu bi raf'il jaisu. Boleh juga ja'al amir wal jaisa ma'al jaisi. Nah. Wa misluhu istawal ma'u wal khashabata. Ya. Nah, di sini wajib nasab khashabata, enggak boleh khashabatu. Ya, illa anna nasba fihi wajibun. Namun nasab di khasyabah wajib hukumnya. Liannahu yasihu la yasihu tasyriku ma ba'dal waw fi ma qablaha fil hukmi. Ya. Waalaikumsalam. Karena enggak sah, gelap amat di luar, Mas Bib. Di luar gelap banget. Mau hujan. Nah. Karena enggak sah menyekutukan yang sebelum sesudah waw al-khoshabah dengan yang sebelum waw itu al-ma dalam hukum. Gak boleh musyarakah antara ma dan khoshabah dalam hukum. Ya. Wadhalika li'anna istawa bima'na irtafa'a. Karena istawa ini makna irtafa'a. Ya. Fa'ala hada al-ma'na, maka berdasarkan makna ini la yasihhu raf'u al-khoshabati atfan alal ma. Enggak boleh merofakkan khosabah sebagai atop daripada ma. Li annaha tusawihi fil irtifa. Ya. Karena dia sama dalam ketinggian. Enggak, yang namanya air dan kayu pasti lebih tinggi mana? Kalau lebih tinggi kayu. Kan enggak sejajar. Kalau sejajar ya kelelep kayunya. Ya. Kan gitu. Baik, istawa al-ma'u wasafinata. Ya, enggak boleh wasafinatu. Ya. Kelelep lah itu safinanya, tenggelam. Ya, jadi Titanic dia udah. Hah? Ya enggak? Istawa al-ma'u wal getek. Ya. Wal geteka. Loh gue itu kan dia begini. Apa namanya? Isim ajam. Gue irmun sorip. Ya, barakallahu fiik. Mana tadi? Sudah ya? Wal muradu bil khasyabah huna. Yang dimaksud dengan khasyabah kayu di sini. Mikyasun yu'rafu bihi qadru al-irtifai qadru irtifa'il ma'i waqta ziyadati. Ya. Nah, yang dimaksud dengan khasyabah dia adalah mikyas. Ya, dia adalah ukuran skala yang diketahui dengan khasyabah ini kadar ketinggian air di waktu ada penambahan air, air tinggi. Nah, dikasih khasyabah di situ. Nah, biar tahu kadar ketinggian airnya berapa. Begitu. Berarti kan tetap aja dia lebih tinggi ya. Bukan bareng. Karena enggak bisa kita katakan irtafa al-ma'u wal khasyabatu. Kelelep udah si khasyabah. Paham ke sini ya? Berarti wajibun nasab. Wa qawluhu ana sa'irun wa naila hadza misalun lil masbuki bi jumlatin fiha ismun fihi al-ma'na fi'li wa hurufi kama taqaddama. Nah, ini contoh yang didahului oleh jumlah yang di dalam jumlah tersebut terdapat isim yang bermakna fi'il dan isim tersebut hurufnya dari huruf fi'il sebagai yang berlalu. Wa nasbu fi hadzal misali wajibun sama wajib li anna naila sungai Nil la yushariku al-mutakallimu ya fi sayri la yushariku al-mutakallima fi sayri. Ya, karena yang namanya sungai Nil itu tidak bersekutu dengan orang yang berbicara tadi yang ana sa'irun ya dalam perjalanan hatta yasihha atfuhu alaih sampai hingga nanti sah dianggap atafnya kepadanya. Enggak benar. Karena ketika dia berjalan ya nilai tetap di situ sungai Nil. Ya, sirtu ana sa'irun wal qamara. Ya qamara tetap di situ. Ya. Di jalan ke utara ya qamara tetap di situ. Di atas. Wa innamal ma'na annahu sa'irun musahiban fi sayri fi sayrihi an-nilu. Ya, maknanya apa? Dia berjalan dengan menyertai si Nil menyertainya fi sayrihi dalam perjalanannya. Maka wajib nasab, enggak boleh musyarakah dalam hukum antara an-Nil wal mutakallim. Ya, enggak boleh dikatakan ana sa'irun wan nilu. Saya dan sungai Nil berjalan. Lah kagak lah. Taib, barakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Ya. Tapi kalau bisa musyarakah antara qoblal waw wa ba'dal waw baru boleh. Ya, kayak tadi. Ya, ja'al amiru wal jaisu. Boleh ma'tuf. Ma'tuf ala marfu'in, marfu'in misluh. Ma'tuf ala marfu'in, marfu'un misluh. Boleh juga ja'al amiru wal jaisha. Maknanya ma'al jaisi. Berarti jawazun nasab. Gampang nih kaidah. Ini diantara pembahasan maf'ul yang paling mudah. Maf'ul ma'ah. Selain maf'ul bih ya. Maf'ul ma'ah. Maf'ul mutlak. Maf'ul ma'ah. Itu mudah. Baik. Mana lagi tadi? Wa misluhu dhakartu wal misbah. Ini saya mau tanya nih. Misbah wajib nasab atau jawaz nasab? Hah? Wajib nasab. Ya. Kan enggak mungkin antum mudzakarah bersama misbah. Enggak berserikat dalam hukum. Misbah apa sih? Lampu ya. Aku mudzakarah ma'al misbah. Ma'al misbah. Misbah menyertai. Ai zakartu musahiban al-misbaha. Ya. fi mudakarati, yaitu aku mudakarah menyertai misbah dalam mudakarahku di malam tersebut. Gitu. Ya. Taibarakallahu fik. Ya. Mana lagi tadi? Waqad yajibu an nasbu 'ala al-maf'uliyyati nahwa al-misalain al-akhirainahu la tanha 'anil qabihi wa ityanahu wa mata zaidun wa tulu'u asy-syamsi wa qawlihi ta'ala fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum wa qad yatarajjah an nasbu 'ala al-athfi nahwa kumtu wa zaidan wa qad yatarajjahu al-athfu 'alayhi nahwa al-misali al-awwali wa nahwa ja'a zaidun wa 'amrun فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه الأصل. Ya. Nah, kemudian kata Al-Hattabi, waqad yajibu nasab, terkadang wajib nasab alal maf'uliyah sebagai maf'ul ma'ah pada dua contoh yang akhir. Dua contoh yang akhir tadi apa? Istawa al-ma'u wal khasyabata. Kemudian ada anasa irun wanela. Ini jelas ya, kenapa wajib nasabnya. Atau contoh, la tanha anil qabih, tanha nahayanha, janganlah engkau melarang anil qabih dari keburukan, wa ityanahu, sedangkan engkau juga mendatangkannya, melakukannya dengan dinasabkan ityan. Ini wajib nasab. Ya. Kenapa? Karena kalau antum atofkan la tanha anil qabihi wa ityanihi, wah. Ya. Maka maknanya justru ngaco, malah berantakan. Ya. Berarti maknanya apa? La tanha anil qabihi wa ityanihi. Janganlah Anda melarang orang lain dari keburukan dan Anda ya. Ya udah Anda boleh melakukannya. Itu. Ya. Edo. Ini berarti ini khilaf murad, khilaful murad. Menyelisihi apa yang diinginkan oleh si pembicara di sini. Yang diinginkan adalah janganlah Anda melarang dari keburukan wa ityanahu. Sedangkan Anda di sini melakukannya juga. Ya, jadi enggak boleh kita melarang melakukan keburukan dari hal-hal yang telah kita larang ke orang lain. Baik. Juga mata Zaidun wa tulu asy-syamsa. Ya, wa tulu asy-syamsi. Zaid mati. Ya. Wajib menasab tulu'a. Enggak boleh tulu'u. Karena kalau tulu'u berarti terbitnya matahari juga mati gitu. Kan dia musyarakah dalam hukum dengan si Zaid. Zaid mati. Nah. Berikutnya juga fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ajmi'u, ayo kuhimpunlah perkara kalian, wa syuraka'akum. Enggak boleh syuraka'ukum. Ya. Enggak boleh syuraka'ukum. Ya. Nah, seterusnya lah kita bahas di syarah. Ntar enggak kebaca syarah lagi. Qala wa qawlu wa qad yajibu nasbu. Kenapa mantau lihat-lihat jam? Curiga aja itu sama jam. Jam mau ngasih tahu isyarat ke ana ya, udahan gitu. Mau ngasih tahu isyarat ke ana tuh dia, udahan nih. Kode. Ya lihat-lihat jam, biarin aja udah. Ini kan ana peka soalnya. Sih. Kalau saya taruh lambat itu. Lambat. Jangan. Ayo deh temennya Pak Revi. Mana lagi tadi? Ya. Waqad yajibu nasbu ila akhir. Ay innama yajibu nasbu idza wujida mani'un yamna'u minal 'athfi. Nah, itu wajib nasab apabila didapati penghalang yang mencegah atapnya. Kama taqaddama bayanuhu. Sebagaimana kita berlalu penjelasannya fil misalain asabiqain. Ya. Ini udah jelas ya, ada pencegah. Enggak mungkin dia musyarakah dalam hukum antara waw sebelum dan sesudah waw. Wa qawluhu nahu latana 'anil qabih wa ityanahu. Binasbi ityanahu. Innama wajaba nasbu fi hadzal misali, wajib nasab di contoh ini. Li'annahu law ya. Law utifa, seandainya kalau diatafkan 'anil qabihi wa ityanihi gitu. 'Alal majrur lakana khilaf ya. Lakana khilaf al-ma'na al-muradi. Maka ini menyelisihi makna yang diinginkan. Idzul muradu, karena yang diinginkan apa? An-nahyu 'anil qabih, larangan dari keburukan, ma'a ityanihi, ma'a ityanika iyahu. Waalaikumsalam. Eh, Masya Allah. Semangka udah dari siapa? Ini kasih. Semangka di antum. Ya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya. Karena maknanya begitu. Ya. Berarti maknanya jangan anda tadi mana? Idzal muradu annahyu 'anil qabih, larangan dari perbuatan keburukan, ma'a ityanika iyahu, tapi anda tetap melakukan keburukan tadi. Walaisal muradu annahyi 'anil nahyi 'anil ityani bil qabihi mutlaqan. Ya. Karena bukanlah maksudnya larangan dari melarang perbuatan qabih secara mutlak. Namun ialah apa? Oh, mantok kenapa? Helm mahal. Ya. Ya, larangan kita apa namanya? Yang dimaksud di sini berarti apa? Jangan kita melakukan perbuatan buruk yang kita larang ke orang lain. Itu maksudnya. Ya. Itu di kandungan firman Allah apa? Ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Dan seterusnya. Wa qawluhu mata Zaidun wa tulu'a syamsi binasbi. Wajib. Wa innama wajaban nasbu, wajib nasab. Kenapa? Li'annal atfa yaqtadi at-tasyrika fil ma'na. Karena kalau atop mata Zaidun wa tulu'u asyamsi. Karena kalau atop itu menunjukkan, menuntut adanya musyarakah, persekutuan, kesamaan dalam makna, fil makna. Kan gak mungkin mata Zaidun wa tulu'u asyamsi. Zaid dan terbitnya matahari mati. Itu enggak. Ya. Wa tulu'u asyamsi la yakumu bihi al-maut. Ya. Karena yang namanya ya terbitnya matahari itu tidak ada kematian dia. La yakumu bihi al-mautu. Enggak ada. Cuman Allah hancurkan aja. Idza syamsu kuwirat, begitu aja. Ya. Enggak ada kematian. Ya, barakallahu fikum. Wa qawluhu. Nah. Nanggung ini ya. Jam berapa nanti mau ngambil ayam ini? 06.30. Iya, khawatir macet. Pokoknya deretan Kalibusa kan ada Indomaret, Alfamaret tuh. Itu aduh lupa. Apa namanya? Ayam guling. Pokoknya dekat-dekat Tepo Cipahadi. Tahu kan Tepo Cipahadi kan? Ah, dekat-dekat situ ayam guling mana gitu. Bilang yang tadi dari Abu Hanifah. Pasportnya itu, kalau ada yang minta ntar bukan dari Abu Hanifah dia enggak mau ngasih. Karena tuh orang enggak ada notanya. Saya tadi minta nota enggak ada dia. Enggak punya nota apa katanya. Hari gini jualan dia enggak ada nota. Dia enggak ada notanya dia. ya nggak apa-apa lah, yang penting ada passwordnya, jangan sampai ntar ada yang ngambil ya salah passwordnya, passwordnya dari apa ya. Mana lagi tadi? Wa qawlu fajmi'u amrakum wa syuraka'akum binasbi ai ma'a syuraka'akum. Eh cukup ya, ntar kita enggak khataman lagi nih. Kita khataman risalah Ibnu Qasim dulu. Risalah ila ahli Qasim. Subhanakallahumma wa bihamdika.